الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhawil kitab wa sunnah, dan kita masih menjelaskan hukum-hukum seputar permasalahan zakah. Dan pada siang hari ini kita memasuki permasalahan yang keenam. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam, fil hikmah min ijabi zakah, tentang hikmah diwajibkannya menunaikan zakat. Yani apa hikmahnya, apa kemaslahatannya, sebab tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menetapkan satu syariah melainkan pada syariat tersebut pasti ada hikmahnya, dan melainkan pada syariat tersebut pasti mendatangkan kemaslahatan, baik kemaslahatan yang sifatnya murni maslahat atau kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratannya. Dan pasti ada hikmahnya. Namun pada sebagian hikmah tersebut terkadang manusia tidak mengetahuinya, disebabkan karena kedangkalan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Namun yang wajib bagi setiap hamba apabila telah datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib bagi setiap hamba untuk menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, meskipun kita belum mengetahui apa hikmahnya, apa hikmah dari perintah tersebut. Sekedar kita mengetahui bahwa itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat beliau mencium Hajar Aswad, maka beliau mengatakan ini la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Sesungguhnya aku mengetahui kamu ini hanya sebongkah batu, Hajar Aswad, sebongkah batu yang berwarna hitam, engkau batu yang tidak mampu memberi manfaat dan tidak pula mampu memudaratkan. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Yani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengapa beliau mencium Hajar Aswad? Bukan karena beliau mengetahui ada maslahat atau ada hikmahnya, namun karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka beliau pun melakukannya. Maka itulah sikap seorang muslim yang menunjukkan istislam, sikap berserah diri kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib baginya adalah menerima apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya, meskipun dia tidak mengetahui hikmahnya. Namun walhamdulillah, di antara rahmat Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan syariah dan menampakkan hikmah dan kemaslahatan. Termasuk dalam hal ini hikmah diwajibkannya zakat. Maka kata beliau, al-hikmatu fi ijabi zakah, hikmah diwajibkannya zakat. Yani apa hikmahnya, apa kemaslahatannya? Syuri'ati zakatu li hikamin samiyah wa ahdafin nabilah la tuhsa kathratan. Disyariatkannya zakat disebabkan karena dengan menunaikan zakat di sana banyak hikmah yang mulia, hikmah yang agung dan tujuan yang mulia yang tidak bisa dihitung banyaknya, disebabkan karena banyaknya kemaslahatan dari menunaikan zakat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha diantaranya, jadi ini beliau hanya menyebutkan sebahagian kecil dari maslahat dan hikmah diwajibkannya zakat. Yang pertama, tathhirul mal wa tanmiyatuhu, membersihkan harta dan menyucikan harta, menumbuhkannya, mengembang biakkan harta tersebut. Sebab dengan mengeluarkan zakat tidak menyebabkan harta itu berkurang, sama sekali tidak. Boleh jadi ketika seseorang mendapatkan satu rezeki, dia tidak mendapatkan rezeki tersebut kecuali disebabkan karena dia bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana qasamalum min sadaqah, tidak berkurang harta disebabkan karena seorang bersedekah, seorang akan berkembang hartanya baik dalam kehidupan dunia, demikian pula semakin bertambah kedudukannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebut az-zakah dari kata zakah. Di antara makna zakah yaitu nama. Nama yakni sesuatu yang tumbuh, berkembang. Sebab dengan menginfakkan harta dan mengeluarkan zakat semakin menjadikan harta tersebut bertambah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dia hadapi, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak menyangkanya. Wa ihlalul barakati fi, dan akan menyebabkan berkah pada harta tersebut. Berkah pada harta, menjadikan harta itu bersih, ya, tidak dikotori dengan sampah-sampah, al-bukhl, kekikiran, disebabkan karena enggannya pemilik harta tersebut untuk mengeluarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya dari infak, sedekah, zakah. Wa dhahabu syarrihi wa wabaih, dan akan menghilangkan keburukan dan kejahatan yang terdapat di dalam harta. Oleh karena itu dianjurkan untuk bersedekah atau mengeluarkan zakat, sebab ibaratnya seperti seorang yang menyaring sesuatu, maka ampasnya itulah sedekah, ampasnya itu sedekah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sedekah itu ausakhun nas, yakni yang kotor, ya, dikeluarkan yang kotor dari harta sehingga harta tersebut terjamin kebersihannya dan kesuciannya. Wa wiqayatuhu minal afati wal fasad, dan memelihara, menjaga harta tersebut dari kerusakan, dari kerusakan disebabkan karena kotoran yang berkumpul dengan harta yang dimiliki oleh seseorang, maka dikeluarkan, ya. Ibaratnya seperti sesuatu yang kotor, yang apabila dia menempati yang bersih dalam waktu yang lama, maka semakin lama akan memberi pengaruh dan menyebabkan kotornya pula sesuatu yang bersih itu akan terkontaminasi. Yang kedua, tathir al-muzakki minasyuhi wal-bukhl, membersihkan seorang yang mengeluarkan zakat dari penyakit penyakit kebakhilan dan kekikiran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terpelihara dari penyakit kikir pada dirinya, maka mereka itulah hamba-hamba Allah yang meraih al-falah, kemenangan, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirah, kemenangan mutlak. Wa arjasu dzunub wal khataaya, wa arjasu dzunub wal khataaya, dan kotoran-kotoran dosa dan kesalahan. Maka dengan mengeluarkan zakat akan membersihkan jiwa, membersihkan harta, ya, dari berbagai macam kotoran dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Sedekah ini membersihkan mereka dan menyucikan harta-harta mereka, menyucikan jiwa-jiwa mereka dari berbagai kesalahan. Wa tadribuhu 'alal badli wal infaq fi sabilillah, dan akan melatih seorang hamba dengan mengeluarkan zakat akan melatihnya untuk mengeluarkan apa yang dia miliki dari harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, bersedekah. Ya, sehingga dia merasa ringan untuk berinfak, dia tidak merasakan berat. Yang ketiga, muwasatul faqir wa saddu hajatil mu'wizin wal ba'isin wal mahrumin. Membantu orang-orang miskin dan menutupi kekurangan mereka, orang-orang yang memiliki kekurangan dalam materi, dalam hal harta, orang-orang yang dirundung masalah yang kaitannya dengan harta, maka dengan memberi zakat atau sedekah membantu mereka dari permasalahan yang melilit mereka yang kaitannya dengan harta. Ya, dan membantu orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harta, mereka terbantukan dengan zakat, dengan sedekah yang diberikan kepada mereka, sehingga terjadi hubungan yang baik antara kaum muslimin secara umum, yang miskin dan yang kaya. Yang keempat, tahqiqut takaful wat ta'awun wal mahabbati baina afradil mujtama', akan mewujudkan adanya saling menanggung, memberi jaminan antara satu dengan yang lain, tolong menolong, dan akan menumbuhkan rasa cinta di antara masyarakat. Ya. Fahina ma yu'ti al-ghani akhahu al-faqir zakat malihi, tatkala seorang yang kaya memberi zakat hartanya kepada saudaranya yang miskin, yastallu biha, yastallu biha, maka dia merasa senang, dia merasa gembira terhadap pemberian orang kaya tersebut, menunjukkan bahwa dia, oh ternyata diperhatikan juga oleh si fulan yang kaya ini, ternyata dia tidak melupakan saya. Yang kalau seandainya orang kaya tidak mengeluarkan hartanya, tidak memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya, sementara dia bertetangga dengan orang-orang yang penuh kekurangan, yang miskin, akhirnya menimbulkan penyakit dengki dari kaum muslimin yang miskin terhadap orang kaya. Ini orang kaya betul. Belum lama dia membeli mobil ini, dia lagi membeli mobil itu. Hartanya demikian banyaknya, penghasilannya terus menerus setiap hari dia mendapatkannya, sementara dia tidak memikirkan, akhirnya menimbulkan penyakit hiqd. Ya. Ma asa yakuna fi qalbihi min hiqdin wa tamanni li zawali ma huwa fi min ni'matil ghina. Yang apabila dia tidak diberikan itu dapat memunculkan penyakit dengki dan mengharap untuk hilangnya kenikmatan yang diberikan dari orang kaya tersebut. Wa bidzalika tazulul ahqad wa ya'ummul amnu. Maka dengan sedekah dari orang kaya dan zakat yang dikeluarkan dari harta mereka menghilangkan perasaan dengki tersebut, sehingga rasa aman menyebar di seluruh negeri. Ya, adanya ta'awun, saling tolong menolong, saling bahu membahu, sehingga orang miskin pada saat dia merasa diperhatikan oleh orang yang kaya, maka dia pun ringan tangan untuk memberi bantuan. Ketika orang-orang kaya tersebut membutuhkan bantuan, dia merasa ringan tangan dan dia berusaha untuk membalas kebaikan yang diberikan oleh orang kaya. Walhasil masyaallah rahimakumullah, maslahat yang sangat besar yang menumbuhkan rasa cinta di tengah-tengah kaum muslimin dan menghilangkan perasaan dengki. Yang kelima, inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala ala ma asbagha 'ala al-muslim min ni'matil mal, bahwa dengan menunaikan zakat menunjukkan rasa berterima kasihnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang muslim dari nikmat harta. Maka dia mensyukuri nikmat tersebut dengan menunaikan kewajibannya. Maka dengan mengeluarkan harta baik berupa zakat atau sedekah, ya, yang menunjukkan bahwa hamba ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanda seorang hamba yang bersyukur atas nikmat Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan menyebabkan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atun lillah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'atan lillah Subhanahu wa ta'ala fi tanfidhi amri, yang menunjukkan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jal dalam menjalankan perintahnya. Karena dia mengetahui bahwa Allah mewajibkan kepadanya untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dia miliki di jalan Allah, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keenam, annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki, bahwa dengan mengeluarkan zakat dan memperbanyak sedekah, maka ini menunjukkan kejujuran iman orang yang mengeluarkan zakat itu. لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة. Sebab yang namanya harta yang dicintai, ya, harta yang dicintai tidaklah dikeluarkan melainkan karena dia mengharapkan sesuatu yang dicintai yang lebih besar kecintaannya. Sudah menjadi tabiat manusia, ya, cinta kepada materi, cinta kepada harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah min adh-dhahab wal fiddah. Jadi sudah menjadi tabiat manusia senang kepada emas, senang kepada perak, senang kepada harta. Itu jadi tabiat manusia. Nah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba dari sisi harta ini. Terkhusus umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, cobaannya, ujian yang Allah berikan dalam hal harta itu lebih daripada umat terdahulu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat itu ada cobaannya, ada ujian yang Allah berikan. Dan ujian yang menimpa umatku ini dalam perkara harta. Dalam permasalahan harta, cobaan yang besar, ujian yang berat. Berapa banyak dari kalangan manusia yang mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka tergelincir disebabkan karena fitnatul dunia. Dia lebih memilih untuk menjadi hamba dunia dan enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seorang mukmin ketika dia memiliki harta, dia cinta kepada harta tersebut, dia senang kepada harta itu. Nah, namun dia bukanlah seorang penyembah harta, penyembah materi. Dia bukan hamba dunia. Sehingga dia memanfaatkan harta tersebut untuk meraih sesuatu yang jauh lebih bahagia, jauh lebih kekal, jauh lebih nikmat, jauh lebih dia cintai. Maka ini menunjukkan kejujuran iman seorang yang mengeluarkan zakat. Sebab dia tidaklah mengeluarkan zakat tersebut yang jelas-jelas itu miliknya, melainkan menunjukkan bahwa ada harapan yang dia inginkan. Ada sesuatu yang menjadi harapannya berupa balasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Dan tidaklah kalian mempersembahkan untuk kemaslahatan diri kalian dari satu kebaikan, melainkan kalian akan mendapati di sisi Allah lebih baik dan lebih besar ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, oleh karena itu dia meyakini bahwa dengan mengeluarkan harta, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan keberuntungan yang tidak ada habisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa atau wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, mereka menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari yang kami berikan pada mereka berupa rezeki, baik secara diam-diam, sembunyi atau terang-terangan, apa yang mereka harapkan? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak ada kerugiannya. Yani pahala yang tidak terputus yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam. Wa li hadza summiyat sadaqah li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi wa ridah. Oleh karena itu, mengapa sedekah itu disebut sedekah? Dari kata as-sidq yang menunjukkan kejujuran. Karena jujurnya ya, seseorang yang mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan keridhaannya. Yang ketujuh, annaha sababun liridwar rabbi wa nuzulil khairat wa takfiril khataaya wa ghairiha. Bahwa dengan mengeluarkan zakat menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan akan turunnya berbagai kebaikan-kebaikan kepadanya dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan tentu masih banyak lagi hikmah dan kemaslahatan dari mengeluarkan zakat dan menyedekahkan atau menginfakkan sebagian dari harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang boleh sebutkan ini sangat bermanfaat agar kemudian hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang diberi kelebihan harta, hendaknya mereka mengingat bahwa di antara harta tersebut ada hak yang harus dia keluarkan, yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.